Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wal alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Fanhudina azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab siyam dari kitab Zadul Mustaqni karya Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Baik, kita masuk dalam ahkamul qada, perkara-perkara yang berkaitan tentang masalah qada puasa Ramadan. Nah, apabila kita mengatakan Allah, sebagaimana yang sudah kita lewati, mereka-mereka yang memiliki umur tidak berpuasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, uzur yang terus-terusan, yakni orang yang tua dan orang yang sakit menahunnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kewajiban bagi mereka bayar fidyah. Kemudian yang golongan yang kedua, musafir, orang-orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Ini mereka-mereka terkena kewajiban mengqadha puasa. Dan di sini Malik rahimahullah akan membicarakan tentang masail dari perkara qadha. Qala rahimahullah, wa yastahabbul qadha'u mutatabi'an, dan disunnahkan untuk mengqadha secara berurutan. Disunnahkan kalau mengqadha puasa itu berurutan. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, tatkala seorang misalnya sakit 5 hari, tentunya dia enggak puasanya berurutan, kemudian diqadha dengan cara berurutan, ini sunnah dan afdal karena lebih cepat selesai dan lebih mirip dengan puasa yang dia tinggalkan, yakni berurutan. Tapi kalau kemudian kita orang itu menjalankan tidak berurutan, kapan dia sempatnya dia puasa, kemudian tidak sempat enggak puasa, sempat lagi dia puasa, enggak ada masalah. Nah, jadi meskipun tidak berurutan tidak ada masalah. Di ayami ukhra, di hari yang lain tidak ditentukan hari apa, tidak ditentukan dia berurutan atau tidak, intinya boleh semuanya. Nah, semakin berurutan semakin cepat selesai, semakin akhbar wa akhbar. Nah, ini ikhwan ibn a'azakumullah. Baik, dan juga ikhwan ibn a'azakumullah, semakin cepat seorang menyelesaikan hutangnya, hutang qadha-nya, tentunya semakin cepat pula dia melepaskan hutang dia. Karena seorang tidak bisa dengan baik mengetahui kapan dia akan meninggal. Bisa jadi ikhwan ibn a'azakumullah dia berencana untuk mengqadha mungkin di bulan Sya'ban menjelang masuk Ramadan, tapi ternyata Allah menentukan lain. Misalnya sebelum sampai di bulan Sya'ban dan dia meninggal. Nah, karena perkara yang tidak diketahui maka disunnahkan bersegera untuk mengqadha. Nah, ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala khalifah sebelumnya meninggal. Kemudian beliau mengurus pemakamannya. Setelah itu dibaiat oleh kaum muslimin. Setelah selesai, beliau menuju kamarnya, menuju tempat tidurnya. Tertiang yang sangat yang beliau alami, begitu letih, begitu capek karena mengurusi pemakaman dan berlanjut dengan baiat. Dan beliau berkeinginan untuk beristirahat sejenak, menghilangkan rasa capeknya. Tatkala mau berbaring, tiba-tiba muncul anaknya dan menyatakan, ya abadi, wahai bapakku, tunaikan hak rakyat. Jadi tunaikan hak rakyat. Jawaban sang khalifah, Malik Abdul Aziz, nanti insyaallah setelah saya tidur. Jadi karena begitu capeknya, begitu payahnya, pergi dan tidur nanti setelah bangun tidur baru menyelesaikan hak rakyatnya. Kata sang anak, apakah kamu bisa menjamin tatkala itu bisa hidup lagi? Apakah yakin? Nah, nantinya akan bisa hidup setelah itu. Mendengar ucapan sang anak, secara otomatis hilang rasa takutnya, hilang rasa letihnya, kemudian langsung menjalankan dan menunaikan hak rakyatnya. Nah, ini ikhwan yang dikenal oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa setiap orang itu tidak tahu berapa kata umur yang dia terima. Maka disunahkan nah, untuk bersegera mengqadha hutang puasa Ramadan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajibu ila Ramadan akhar min ghairi udhrin. Dan tidak boleh untuk mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan berikutnya tanpa adanya udhur. Kalau seorang memiliki utang puasa Ramadan, tidak boleh kemudian dia ulur sampai masuk nanti Ramadan yang berikutnya. Nah, kalau kemudian ikhwan fillah dia memiliki udhur, mungkin tidak ada masalah. Seseorang memiliki utang puasa Ramadan, seorang perempuan misalnya karena haid, kemudian belum sempat dia bayar utangnya, kemudian dia hamil, masuk Ramadan berikutnya. Nah, belum sempat dia bayar utang yang kemarin. Nah, kemudian setelah hamil dia melahirkan dan diteruskan dengan menyusui. Nah, belum sempat dia mengqadha puasanya, maka diqadha kapanpun dia mampu. Ini bagi mereka-mereka yang memiliki udzur. Nah, tapi yang dipermasalahkan di sini mereka-mereka yang tidak memiliki udzur, yang bisa kemudian mengqadha puasanya tapi diulur waktunya sampai kemudian masuk baik Ramadan berikutnya. Nah, kalau kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, mereka-mereka yang mengulur waktu sampai masuk bulan Ramadan dan belum mengqadha puasanya, kata beliau rahimahullah, fa in fa'ala, kalau dijalankan hal tersebut, fa 'alaihi al-qadha it'am miskin li kulli yaumin. Kata beliau, bersama dia harus mengqadha puasanya plus ditambah dengan membayar fidyah. Nah, setiap hari membayar satu mud, na'am, memberikan makan kepada fakir miskin. Baik, ini bagi mereka-mereka yang mengulur mengqadha puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa adanya udzur. Maka dua kewajiban yang dia jalankan, qadha dan fidyah. Nah, ini yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Nah, ikhwani fi din, jazakumullah, dalam masalah ini ada beberapa pendapat. mereka-mereka yang tanpa uzur mengulur waktunya sampai masuk Ramadan berikutnya. Ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan hanya wajib untuk mengqadha saja. Ada yang berpendapat wajib untuk fidyah. Ada yang berpendapat dua-duanya, wajib qadha dan wajib fidyah. Ini yang disebutkan oleh al-Alif. Ini yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Nah, kemudian yang dirajihkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, lakin zahir al-Quran yadullu ala anna la yalzimu al-izam al-qadha. Tetapi zahirnya al-Quran menunjukkan tidak wajib bagi dia memberikan makan plus qadha, tidak wajib. Maknanya tidak diwajibkan bayar fidyah. Yang dia diwajibkan hanya mengqadha puasanya tanpa bayar fidyah. Ini yang diwajibkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Jika belum menyatakan fasahi fi hadhil masalah, pendapat yang sahih yang benar dalam masalah ini, annahu la yulzimu akthar min as-siyam. Dia tidak diwajibkan lebih banyak dari puasa, alladhi fata illa an ya'tsa bitakhir, tetapi dia mendapatkan dosa karena dia mengulur waktu qadha-nya. Jadi dia tetap hanya qadha tanpa fidyah, tapi dia mendapatkan dosa. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak memiliki udzur, kemudian mengulur waktunya sampai datang Ramadan berikutnya, maka tidak ada Ramadan, dia harus bayar qadha-nya. Tapi dia telah mendapatkan dosa. Baik. Ikhwani fi dina, jazakumullah. Bagi mereka-mereka yang memiliki hutang puasa Ramadan dan belum sempat membayarnya atau belum dibayar, apakah boleh bagi mereka-mereka itu untuk menjalankan puasa sunnah? Ini ikhtilaf fatwa. Sebagian pendapat menyatakan bahwasanya boleh dengan syarat waktu mengqadha puasa itu masih banyak harinya. Jadi masih banyak hari-hari yang lainnya, boleh. Tapi kalau kemudian waktunya mepet, maka tidak boleh dia menjalankan puasa sunnah sebelum dia mengqadha. Misalnya ikhwan fi din, jazakumullah, datang hari Arafah, dalam badan dia belum menjalankan qadha puasa Ramadan. Apakah boleh dia kemudian puasa Arafah? Boleh. Seandainya puasa dia, utang puasa dia bisa dilihat di hari yang lainnya sebelum masuk bulan Ramadan, masih diperbolehkan. Tapi misalnya dia memiliki utang puasa 7 hari dan sekarang dia berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, akhir di bulan Sya'ban, dan menyisakan 7 hari, misalnya menyisakan 7 hari ngepres. Kemudian dia berniat mau mengerjakan puasa sunnah ayam lebih misal, atau mengerjakan puasa Senin dan Kamis misalnya. Hitung-hitung nggak ada waktu bagi dia untuk menjalankan puasa sunnah. Kalau menjalankan puasa sunnah, maka habis harinya untuk mengqadhanya. Maka tidak boleh dia pun menjalankan puasa sunnah. Dia harus puasa qadha. Ini yang lebih wajib bagi dia. Ini ikhwan yang dirahmati jazakumullah. Jadi kalau masih hari masih banyak yang qadha puasanya, boleh. Puasa Arafah, puasa Asyura, terserah, boleh. Baik. Tapi ikhwan yang dirahmati jazakumullah, berkaitan dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadan summa adbara sittan min Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nakasiyan jahat, maka dia seperti puasa 1 tahun. Maka mereka-mereka yang masih memiliki utang puasa Ramadan kemudian belum mengqadha puasanya, dia puasa Syawal, dia hanya mendapatkan pahala puasa sunnah, tapi tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun karena dia belum sempurna puasa Ramadannya. Karena mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Dalam banyak orang yang punya hutang puasa Ramadan belum sempurna Ramadannya, dianggap belum puasa Ramadan. Nah, maka bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan fadilah puasa setahun penuh, nah, cepat selesaikan qadha Ramadan. Nah, selesaikan qadha Ramadannya, baik, kemudian selebihnya baru kemudian puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kalau misalnya dia bayar qadha, selesai qadhanya Syawal tersisa 5 hari, puasa 5 hari, fattaqullah ma shata'tum. Semampunya tersisa 5 dia puasa. Nah, ini ikhwan jadina azakumullah. Baik, sehingga itu tadi kita sebutkan disunnahkan segera bayar qadha. Nah, disunnahkan segera bayar qadha. Baik. Qala rahimahullah. Wa in mata walau ba'da Ramadan akhir. Meskipun dia meninggal, baik, kalau dia meninggal, orang yang punya utang puasa Ramadan, meskipun masuk Ramadan berikutnya, baik, tetap dia berkewajiban untuk membayarnya. Masalahnya sekarang hanya sedina agar semua tadi disebutkan. Bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur, kemudian mengulur waktu qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, pendapat yang rajih, qadha faqat, hanya qadha saja, tidak perlu fidyah. Pendapat yang mu'alif, qadha plus fidyah, dua-duanya. Nah, kalau kemudian baik, seorang punya utang puasa Ramadan, dia bisa bayar, tapi dia ulur waktunya sampai kemudian meninggal. Nah, masuk Ramadan meninggal. Baik. Maka dengan meninggalnya dia pun hutangnya tetap ada, tidak bisa gugur. Nah, tinggal sekarang apa kewajiban dia? Baik. Karena pendapat yang mu'alif rahimahullah ada dua, qadha wal fidyah. Qadha enggak mungkin karena sudah meninggal. Nah, hanya satu kewajiban, fidyah. Nah, bagi orang-orang yang meninggal dan memiliki utang puasa Ramadan, maka kewajiban hanya bayar fidyah, tidak perlu mengqadha, karena tidak mungkin mengqadha, sudah tidak ada orang bayar fidyah. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi mereka-mereka memiliki utang puasa Ramadan, kemudian belum sempat membayarnya, maka bayar fidyah. Misalnya, seseorang pernah bulan Ramadan sakit. Nah, sakit di bulan Ramadan, 15 hari sakit. Hari yang ke-16 dia meninggal. Misalnya. Maka yang perlu dibayarkan fidyah hari pertama sampai dia meninggal. Nah, kalau meninggalnya malam hari, ya. Hari yang ke-15 misalnya, maka ya 15 hari yang dia bayarkan, dibayarkan fidyahnya. Selebihnya enggak perlu karena dia sudah meninggal, bukan kewajiban dia untuk berpuasa. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Baik. Tadi kata beliau rahimahullah, meskipun seorang itu meninggal ba'da Ramadan akhir. Nah, ini dia memang tidak disebutkan secara sore di sini fidyah. Dari keterangan Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah disebutkan alaihi laisa alaihi illa it'am miskin kulli yaumin. Tidak ada kewajiban bagi dia kecuali memberikan makan fakir miskin setiap hari. Baik. Tentang masalah fidyah sudah kita jelaskan. Fidyah bisa berupa makanan matang, bisa berupa makanan mentah. Kalau makan mentah satu hari satu mus, plus ditambah dengan lauk, itu ahsanul afdal. Nah, dibagikan kepada fuqara wal masakin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, kalau tidak puasa 10 hari, maka diberikan kepada 10 kepala. Nah, tidak bisa 10 hari diwakilkan kepada satu orang fakir miskin. Tidak cukup. Harus dijumpai 10 orang fuqara wal masakin. Nah, baik. dan juga waktu pembayarannya sudah melewati hari puasanya. Nah, sudah melewati hari puasanya. Baik. Qala rahimahullah. Wa imma kalau kemudian seseorang itu meninggal wa alisau dan dia memiliki utang puasa. Utang puasa di sini puasa nadar. Wa imma wa alisau. Kalau seorang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nazar. Nah, misalnya mungkin setelah dia sakit, dia menyatakan, kalau saya sembuh, nah, saya akan berpuasa 1 bulan misalnya. Ternyata dia sembuh. Dan dia belum sempat menjalankan nazarnya, nazar puasanya. Baik, maka dijalankan oleh ahli warisnya. Nah, jadi puasanya dikerjakan oleh ahli warisnya, bukan dia sendiri. Ini juga bedakan antara puasa Ramadan dengan puasa nadar. Nah, kalau utang puasa Ramadan dibayar dengan fidyah. Kalau utang puasa nadar, baik, dibayar dengan puasa oleh ahli warisnya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, ini pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad, dari mazhab Imam Ahmad. Baik. Qala rahimahullah au hajj atau haji. Au i'tikaf atau i'tikaf. Au shalah atau shalah. Nadri istahibba li wali qada'u. Ini semuanya nadar, utang nadar, puasa nadar atau haji nadar atau i'tikaf nadar atau shalat nadar. Kemudian dia belum sempat menjalankannya, maka ahli warisnya yang kemudian mengkodoknya, membayarkannya. Baik. Ikhwani fi dinillah jazakumullah. Sebagaimana kita ketahui nazar itu hukum asalnya makruh. Tapi kalau seorang sudah bernazar, maka wajib untuk menjalankannya. Nah. Dan sekali lagi nazar itu tidak ada kaitannya dengan hasil. Nazar tidak ada kaitannya dengan hasil. Misal seseorang bakal sakit menahun, dia mungkin sudah putus asa. Nah, mungkin prediksi atiba para dokter menyatakan ini umurnya tinggal menghitung hari, tidak ada harapan. Kemudian dia bernadar, seandainya saya diberikan kesembuhan, saya akan puasa 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan Muharram misalnya. Dan ternyata kepada Allah, Allah memberikan kesembuhan. Nah, sembuhnya dia ini tidak ada kaitannya dengan nazarnya. Nah, jadi sembuhnya dia dari penyakitnya ini tidak ada kaitannya dengan nazarnya. Baik dia bernazar maupun tidak, takdir sudah menentukan, misalnya Allah menentukan dia sembuh meskipun tanpa nazar. Jadi, nazar itu tidak ada kaitannya dengan hadir. Meskipun itu nazar to'ah, nazar yang bagus, puasa misalnya, haji misalnya, gak ada kaitannya dengan hasil yang akan dicapai. Nah, bisa jadi orang dengan nazar, kalau saya sembuh saya akan infakkan semua harta saya di jalan Allah, itu nazar yang bagus. Bisa jadi kemudian Allah tidak berikan kesembuhan sama dia, karena tidak ada kaitannya antara nazar dengan hasil yang akan dijalankan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kemudian seseorang sudah bernazar dan belum sempat untuk menjalankan, belum sempat. Nah, beda kalau misalnya kalau saya sembuh, nah, saya akan puasa di bulan Muharram misalnya. Ternyata Allah memberikan kesembuhan sama dia. Nah, pas bulan Ramadan dia meninggal. Baik. Maka tidak ada hutang bagi dia karena belum sampai bulan Muharram. Karena tadi akan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Belum sampai di bulan Muharram dia meninggal, maka walinya tidak wajib untuk mengkodoknya. Karena tadi itu mukoyah dengan bulan tertentu. Nah, Muharram. Tapi kalau kemudian dia mutlak saya akan puasa 1 bulan, baik, maka walinya yang memuasakannya. Nah, ini khani bidina azakumullah. Dan nazar ini dijalankan oleh ahli warisnya, nah, dijalankan oleh ahli warisnya, baik dengan syarat nazar taat. Kalau nazarnya maksiat, tidak boleh dijalankan. Kalau saya diterima menjadi PNS misalnya, saya akan berziarah ke 9 wali misalnya. Ini nazar maksiat, karena tidak boleh kemudian orang itu sendiri tahu mengadakan perjalanan jauh hanya semata-mata untuk ziarah kubur, untuk nyekar. Nah, enggak boleh. Nah, hatta itu makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke sana itu dengan niat ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke makam Rasul. Nah, karena enggak boleh kalau kemudian seorang sedemi hal mengadakan perjalanan jauh hanya semata-mata untuk ziarah kubur. Enggak boleh. Baik. Dan terus bagaimana? Saya mau ziarah kubur. Nah, ziarah kubur tujuannya kita termul akhirat, untuk mengingatkan akhirat, untuk mengingat mati di kuburan manapun, kuburan yang paling dekat. Nah, sekitar kampung dia ada kuburan, silakan dia berziarah kubur. Bapak saya nggak kubur situ, kerabat saya nggak kubur situ, dia nggak apa-apa. Nah, karena inti dari ziarah kubur itu bukan mau bertemu arwah orang tua, bukan. Bukan mau berjalan juga, mengingat mati di kuburan manapun. Nah, meskipun tidak ada kerabat di situ. Nah, tidak harus kuburan datang jauh-jauh, bahwa saya kan dikubur di luar kota, sekarang tidak. Itu terlarang. Nah, orang tua saja terlarang. Nah, apalagi tidak ada kaitannya dengan orang tua. Nah, wali sembilan tidak ada kaitannya, bukan keturunannya kita. Nah, tidak ada kaitannya. Baik, datang jauh-jauh misalnya, tidak disarankan. Nah, dan orang yang ziarah ke wali itu mustahil kalau mengingat kematian. Enggak ingat mati. Wong acaranya tamasya, rekreasi. Setelah ke makam wali mampir ke pasar kelereng misalnya. Kan acaranya mungkin ditata demikian rupa. Nah, bukan mengingat kematian. Yang berziarah itu dalam keadaan senang, kemudian wajahnya begitu sumriah. Nah, dalam keadaan ziarah tidak akan mati, tidak akan akhirat. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Jadi nazar yang dijalankan itu nazar yang taat. Nah, nazar taat bukan nazar maksiat. Kemudian yang kedua, kalau itu berkaitan dengan barang, itu barang miliknya sendiri. Nah, misalnya, kalau saya sembuh, saya akan berkorban menyembelih kambing tetangga saya. Nggak boleh, nah, bukan milik dia. Nah, kalau misalnya wali warisnya ini sudah kacau, orang bapak saya sudah berangkat untuk menyembelih kambingnya, misalnya, itu nggak boleh, bukan miliknya. Nah, harus nazar faat dan itu milik dia pribadi. Nah, ini fana hidina azab semua. Kalau saya begini, saya infakkan harta saya. Nah, saya akan infakkan harta tetangga saya. Tidak boleh. Nah, baik. Kalau itu nazar faat, fana hidina azab semua dan belum sempat dijalankan, nah, maka walinya yang dijalankan. Misal, tadi beliau sebutkan saum, nazar puasa. Nah, dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bernazar kalau sembuh akan puasa 30 hari. Nah, maka belum sempat menjalankan nazarnya, dia meninggal. Maka ahli waris yang memuasakannya, bukan berarti dia memuasakannya. Nah, ini ada dua kaidah. Yang pertama, bisa kalau misalnya dia memiliki anak 15. Nah, bisa. Setiap anak puasa 2 hari, maka sudah semuanya 30 hari selesai. Nah, atau si anak tunggal, nah, maka dia puasa 1 bulan, 30 hari. Nah, atau misalnya keluarganya banyak, 15, punya anak 15, atau bahkan punya anak 30, keluarga sangat besar. Jadi, punya nazar puasa 30 hari, wah anak saya 30. Nah, ternyata enggak semuanya mau puasa. Wes gitu ya, bagaimana kalau dibebankan ke kakak tertua? Yang paling tua yang bertugas memuasakan 30 hari. Enggak ada masalah. Nah, diwakili oleh yang paling tua, puasa 30 hari. Yang penting, nah, puasa itu dijalankan oleh ahli waris. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Hadis yang dipakai dalil masalah ikhwan fillah jazakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa'ala shawm shoma'an walidi. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad ini puasa nazar. Ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tapi sama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berbeda pendapat. Nah, jadi hadis ini am, hadis ini umum. Tidak disebutkan dia nazar atau puasa wajib. Dalam keadaan yang aghlab, yang mayoritas, mana yang lebih banyak orang punya utang puasa? Punya utang puasa Ramadan atau puasa nazar? Mana yang lebih banyak kira-kira? Hah? Puasa Ramadan. Jarang mungkin orang punya utang puasa nazar. Maka pendapat beliau rahimahullah, nah, meskipun itu puasa Ramadan, pendapat beliau rahimahullah itu dikobok oleh walinya. Nah, bukan berarti dia dikobok oleh walinya. Nah, karena hadis ini am. Baik, ini yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Ini ikhwan fi din jazakumullah. Nah, jadi kalau kemudian orang tua itu memiliki utang puasa nazar, baik, maka dikobok oleh ahli warisnya. Nah, au haj. Yang kedua, nadar haji. Nah, nadar haji. Seseorang misalnya nadar haji. Mungkin ini haji tatawu ya. Haji tatawu itu haji yang kalau dia sudah pernah haji yang wajib. Kalau saya berhasil, saya akan haji. Ternyata dia berhasil dan belum sempat haji, kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya yang menghajikannya. Nah, ahli warisnya yang menghajikannya. Baik. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji, kemudian belum sempat berhaji, kemudian beliau meninggal. Apakah bisa kemudian saya menghajikan? Kata Rasulullah, na'am, bisa. Nah, takrir ya Rasulullah menghajikan nazar haji orang tua. Nah, demikianlah Rasulullah SAW sempat mendengar seseorang bertalbiyah la baik an subrumah. Kata Rasulullah, subrumah, siapa subrumah? Akhwani au qaribuni, saudaraku atau kerabatku. Kata Rasulullah, kamu haji dulu baru menghajikan saudaramu. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, ahli waris itu bisa menghajikan orang tuanya dengan syarat dia sudah pernah haji. Nah, dia sudah pernah haji. Baik. Dan menghajikan kerabat, menghajikan orang tua atau saudara itu tidak terbatas kalau dia itu sudah mati, masih hidup bisa. Dalam riwayatnya kerabat, ada seorang perempuan menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua dan beliau ingin haji, tapi enggak mungkin untuk kemudian menaiki tunggangan. Apakah bisa kemudian saya hajikan? Kata Rasulullah, nah. Jadi meskipun masih hidup, orang tua itu kalau enggak sempat haji bisa dihajikan oleh kerabatnya, oleh anaknya. Baik. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, bagi mereka-mereka yang memiliki orang tua yang belum sempat haji, tidak bernadar, tidak berada haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal, pas kebetulan anaknya meninggal rezeki yang melimpah, maka bisa sang anak sudah menghajikan orang tuanya. Nah, sang anak bisa menghajikan orang tuanya dengan syarat tadi. Nah, sang anak sudah pernah haji. Baik, ini ikhwan fil din azakumullah. Nah, misalnya dia dari garis keturunan miskin. Orang tuanya ingin haji, enggak bisa haji, miskin, dia juga miskin. Dia ingin merubah garis keturunan. Dia mendengar sun hal mar ali arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Salahnya lima lihat hartanya. Dia ingin merubah nasibnya dari perempuan yang kaya, misalnya. Dan dapat perempuan yang kaya, dia menjadi hidupnya kaya sekarang. Dia kemudian menghajikan orang tuanya, maaf, yang belum sempat haji dan sudah meninggal. Tidak. Sebab rahimahullah, beliau juga memberikan syarat, syaratnya yang dihajikan itu ahli sholat, orang yang mengerjakan sholat. Nah, karena orang kalau meninggalkan sholat kafir menurut mandat minimal. Jadi orang itu orang yang biasa menjalankan sholat. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jadi amalan haji, baik, ini bisa kemudian dijalankan, nah, oleh yang lain. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah, kenapa yang simbal rahimahullah, hatta mungkin kita bayar. Ini dihajikan orang lain yang dibayari, yang menghajikan. Baik, ini kata beliau rahimahullah boleh. Nah, intinya apalagi kalau kemudian orang tua itu bernadar haji, maka dijalankan lalu harusnya. Nah, tanpa bernadar pun boleh. Atau orang tua yang masih hidup, kalau mau haji susah, kalau sangat tua, dihajikan oleh anaknya, boleh. Nah, kemudian yang ketiga, i'tikaf. Baik, jadi kalau seseorang bernadar akan i'tikaf, dia belum sempat beriktikaf dan meninggal misalnya, maka dijalankan oleh walinya. Nah, dijalankan oleh walinya. Baik. Atau juga sholat, bernadar sholat. Nadar sholat ini apa yang berdina azakumullah? Sholat yang bisa digantikan ahli warisnya itu sholat nadar. Kalau sholat fardu tidak bisa. Misal orang tuanya enggak kurang ngerjakan sholat kemudian meninggal, wis tak kodok aja sholatnya. Ini beda dengan haji. Nah, beda dengan haji. Baik, jadi untuk sholat tidak bisa, kecuali nadar. Kalau saya sembuh, saya akan sholat di, saya akan sholat dua rakaat di Masjidil Haram. Dia sembuh, ternyata meninggal sholatnya, maka ahli warisnya yang ingin menjalankan nadarnya, sholat dua rakaat di Masjidil Haram. Nah, ini fana kebina ala semua. Baik. Nah, ini akhir, maaf, dari babul kodok. Akhir dari babul kodok. Baik. Kita menyisakan permasalahan kafarah. Ini mereka-mereka yang melanggar bulan Ramadan dan diwajibkan untuk kafarah. Baik, ini masih panjang pembahasannya. Nah, kita beralih ke pembahasan yang lainnya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, sebuah perkara yang sering ditanyakan dan kita kadang-kadang sebagai pelakunya tidak bisa untuk menjawabnya. Nah, yakni perkara tahiyat, duduk tahiyat akhir di sholat yang memiliki satu tasahud. Nah, kadang-kadang orang melihat kita sholat sholat dua rakaat, sholat tarawih misalnya, duduknya istirahat, tidak tawarruk. Tak kalah ditanya, mana dalilnya? Kita tidak bisa menyebutkan dalilnya. Lihat saja surat surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibuka enggak ada. Nah, sudah pernah baca surat surat Nabi? Pernah menjumpai? Ada dalilnya. Beliau tidak menyebutkan dalilnya. Nah, hanya disebutkan, baik sholat dua rakaat kemudian istirahat. Nah, tanpa disebutkan dalilnya. Jadi kadang-kadang orang juga dia juga nggak baca surat sholat Nabi, tapi saya baca aja surat sholat Nabi. Padahal dia belum baca. Dicari, oh nggak ada. Nah, karena dia belum baca. Nah, dalilnya tidak boleh disebutkan. Saya Ikhwan bin Azzaqumullah. Masalah ini disebutkan dalam Fatwa Al-Albani rahimahullah di jilid yang kedua halaman 277. Seseorang yang bertanya tentang mata takunu tilsah tawarruk. Kapan khusyuk tawarruk tersebut? Kata beliau rahimahullah, tawarruk kita ya, tawarruk yakni yang masyhur salat kalau tahiyat akhir itu tawarruk. Tawarruk sanaiyah, tawarruk pada salat yang hanya dua rakaat. Sawan kana fardun aw sunnah. Sama saja apakah yang hukumnya wajib, misalnya salat zuhur, salat subuh, atau yang hukumnya sunnah. Nah, qobliyah ba'diyah, sunnah semua. Lam yarid fi haditsin, tidak ada yang datang dari satu hadis pun min ahadits sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berikut disebutkan. Di dalam kitab-kitab sunnah baik tidak disebutkan hadis yang warid baik tentang Rasul duduk tahiyat akhir tawarruk pada salat yang dua rakaat baik yang fardu maupun yang sunnah. Bahkan belum menegaskan lagi. Betul-betul tidak ada hadis yang menunjukkan Rasul itu duduk tawarruk untuk salat yang dua rakaat. Kata beliau, sawa'un ma'ana minna madhu'an al-mahfudhah. Baik kitab yang sudah dicetak maupun yang masih mahfudhah tidak ada. Jadi baik kitab yang sudah tercetak maupun yang masih bentuk manuskrip tulisan tangan tidak ada hadis yang menunjukkan Rasul kalau salat dua rakaat duduknya tawarruk tidak ada. Mungkin masih ada yang masih dalam pikiran belum ditulis mungkin. Nah, tapi ini kata beliau tidak ada. Yang tercetak maupun yang masih maktub tidak ada hadis yang menyebutkan Rasul duduknya tawarruk untuk sholat yang dua rakaat. Kata beliau rahimahullah, bal inna tawarruk fi sanaiyah, bahkan duduk tawarruk di sholat yang dua rakaat yukhalifu nashan sahihan, itu menyelisih nas yang sahih. Akhrajahu al-Imam Malik bin Muwatta', yang dikeluarkan Imam Malik di dalam Muwatta'nya wa ghairuhu, dan selain Imam Malik bi sanad sahih, dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar qala inna ma sunnatus shalah, bahwasanya sunnahnya salat itu antasi bal yumna, menegakkan kaki kanan, watak dari kalisro, dan menghamparkan kaki kiri. Nah, jadi itu iftirah. Itu sunnahnya sholat. Ini hukum asalnya duduk di dalam sholat, iftirah. Nah, hadal hadis di hukmin marfu, kata beliau rahimahullah. Ini hadisnya hukum marfu. Kama alihi ulama'ul hadis. Sebagaimana inilah pendapatnya ulama'ul hadis. Nah, wa ma'na dalam Ibn Umar anna hadhihi hiyal qa'idah fi shalah, dan makna ucapan Ibnu Umar ini adalah sunnahnya salat, inilah kaidahnya salat. Duduk asalnya salat itu duduk iftirash, ini hukum asalnya. Nah, wa hina idhi fa yajibul amal biha daiman, oleh karena itu pada beliau wajib untuk mengamalkannya terus-terusan senantiasa duduknya iftirash, wajib pada beliau. Illa kecuali maqamat dalilul khas, ada dalil yang khusus yang mengeluarkan duduk iftirash menjadi duduk tawarruk. Nah, cara hukum asalnya iftirash. Kecuali ada dalil yang menunjukkan dia harus duduk tawarruk. Alladzi yahmiluna ala an tastathniya min hadzal faidah, yang mengajurkan dari faidah yang umum ini, faidah yang satu ini, yakni iftirash. Ma dalla ala dalilul khas. Nah, kata beliau rahimahullah, wa tawarruk innama ja'a dalil, dan tawarruk hanya datang dalilnya ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqalu fi tasahud tsani, Rasul menjalankan itu tawarruk pada tasahud yang kedua. Nah, pada tasahud yang kedua hanya itu. Nah, sekali lagi tidak ada hadis yang menyebutkan Rasul duduk tasahud yang dua rakaat itu tawarruk. madu'ah atau maktubah, tidak ada. Ini hukum asalnya, istirahat. Bisa berlari kata warung dengan dalil yang khas. Dan dalil yang khususannya, baik tatkala tasawuf petani, tasawuf yang kedua. Nah, walam yakti tawaruk anhu fi masyarakat tasawuf petani Allah dijadi salam. Dan itu yang datang dari beliau, duduk tawaruk kecuali tasawuf yang kedua yang setelahnya itu salam. Nah, ini apa yang dinaikkanulloh, baik apa yang dia sampaikan, dan yang kedua ikhfa yang mengecualikan istirahat hanya ada dua, tawaruk tasawuf yang kedua dan ikhfa pada duduk di antara dua sujud yang duduk menduduki kedua tumit itu ikhfa. Hanya dua dalil itu yang mengeluarkan dari faedah yang asal duduk istirahat, tawaruk dan ikhfa. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.